Qala rahimallahu ta'ala wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Barang siapa yang menjadikan wasa'it, perantara-perantara antara dia dengan Allah, yang dengan perantara tersebut yad'uuhum, ia berdoa kepada perantara-perantara itu. Wa yas'aluhum asy-syafa'ata, dan dia meminta kepada perantara-perantara tersebut syafaat. Wa yatawakkalu 'alaihim, dan dia malah bertawakal kepada perantara tersebut. Perantara tersebut apakah wali, orang soleh, nabi, malaikat, jin. Pokoknya yang dia hubungkan antara doa dia dengan Allah, dia bertawakal minta syafaat, maka kafara ijma'an. Kufur secara ijma' para ulama. Kufurnya apa? Asghar apa akbar? Akbar kata Syekh di sini. Nah, lebih lanjutnya gimana? Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Baca keterangan ulama melalui penjelasan ulama. Jangan pakai otak kita. Bukan perantara otak kita, ustaz kita. Tidak ada peran sedikit pun di situ. Melalui penjelasan para ulama kibar. Karena ini permasalahan besar. Jadi melalui perantara ulama kibar. Nah, di antara ulama kibar yang kita sangat ambil faedahnya ialah Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, di dalam penjelasan syarah Nawaqid Al-Islam di sini. Jangan main-main di sini. Enggak, jangan pakai penjelasan diri sendiri, diri kita, ustaz kita. Enggak bisa kayak gitu. Enggak ada peran sedikit. Nah, ini melalui penjelasan ulama kibar karena ini permasalahan besar. Ya. Nah, coba kita baca di sini. Ini untuk yang baru datang. Ya, nanti dikasih jadwalnya ya. Dikasih jadwalnya, buku panduannya apa aja. Ya, tepat dah dibaca sini. Mas Fatur. Qala rahimallahu athani ai min nawaqid al-islam mayattakhidhu bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Qauluhu mayattakhidhu bainahu wa bainallahi wasa'ita bainal khalqi yatawassatuna lahu 'indallahi bizamihim wa hadhihi al-mas'alatu mas'alatul wasaiti wasitati mas'alatul wasitati bainillahi wa khalqihi fiha tafsilun kama qala syaikhul islami faman qala labudda min wasitatin bainallahi wa baina khalqihi fa innahu yusalu ya itu kurang hamzahnya, enggak apa-apa ya, udah enggak perlu ada yang cetakan penerbit. Terus inna yus'alu ma maqsuduhu bil wasitati. Nah, qauluh ma yattaqidu bainahu wa bainallahi wasaita, barang siapa yang menjadikan antara diri dia dengan Allah perantara, yaitu perantara-perantara dari kalangan makhluk yang yatawassatuna lahu indallah, yang dia menjadikan menjadikan perantara antara perantara tadi dengan Allah, bisa bikin tentunya dengan sangkaan dia, maka permasalahan ini permasalahan wasitah, perantara antara Allah dan hamba, maka di sini pihak tafsirun terdapat perincian sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau menyatakan faman qala la budda min wasitatin bainallahi wa baina khalqihi, maka barang siapa yang menyatakan mesti ada perantara antara Allah dengan hambanya, fa innahu yus'al, maka orang tadi mesti ditanya, apa maksud Anda dengan perantara itu, apa maksud Anda dengan perantara tadi, apa maksudnya? Nah, coba mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh rahimallahu فإن كان المقصود أنه لا بد لنا من واسطة في تبليغ الرسالة فيما بيننا وبين الله فهذا صحيح. هذه واسطة واسطة لا بد منها. من أنكرها كفر، فلا بد من واسطة في تبليغ شرعه، وهم الرسل من الملائكة والبشر. فمن أنكر هذه الواسطة كفر، فمن أنكر الملائكة والرسل الذين يأتون بشرع الله وقال لا حاجة إليهم لا حاجة إليهم نحن نتصل بالله بدونهم، كما تقوله الصوفية إنهم يأخذون عن الله مباشرة بلا واسطة، فهذا كفر بالإجماع. نعم أحسن. Ya, maka kata Syekh, apa maksudnya mesti ada perantara antara kita dengan Allah? Fa in kana al-maqsud annahu la budda lana min wasitatin fi tablighir risalati fi ma bainana wa bainallahi fa hadha sahihun. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, apabila maksudnya mesti ada perantara dalam penyampaian risalah antara kita dengan Allah, maka ini benar. Perantaranya itu malaikat, para nabi dan rasul. Maka perantaraan ini la budda minha, memang mesti ada. Siapa yang mengingkarinya, dia kufur. Oh, saya enggak percaya malaikat, saya enggak percaya rasul. Oh, kufur. Mesti ada perantara. Maka mesti ada perantara fi tablighi syar'i, dalam penyampaian syariat Allah. Mereka lah para rasul, malaikat, ya, wal bashar, dan manusia yang lainnya. Faman ankara hadhihi alwasitata kafara, maka barang siapa yang mengingkari perantaraan ini maka dia kufur. Maka barang siapa yang mengingkari malaikat, para rasul yang mereka datang membawa syariat Allah dan dia menyatakan la hajata ilaihim, wah enggak ada, kita enggak butuh kepada mereka. Nahnu nattasilu billahi, kita nyambung langsung kepada Allah. Sebagaimana ini dikatakan oleh kaum sufiyah, yang mereka sudah nyampe level makrifat, hakikat sudah enggak butuh rasul, enggak butuh ajaran rasul. Ya, mereka mengatakan innahum ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan bila wasitatin. Mereka langsung mengambil ilmu dari Allah secara langsung tanpa perantara. Maka ini kufur secara ijma. Ini perincian yang pertama, kalau ada orang yang menyatakan kita dengan Allah mesti ada wasitah, perantara. Apa maksudnya? Kalau yang dimaksud perantara di sini adalah yang dimaksud di sini tablighur risalah, penyampaian risalah, maka ini sahih, mesti ada perantara. Bisa dipahami sini? Ya, siapa yang mengingkarinya, siapa yang menafikannya, kufur. Nah, nanti ada tafsir perincian yang kedua, yaitu siapa yang menetapkannya, kufur. Kalau tadi siapa yang menafikan, kufur. Yang kedua, siapa yang menetapkan, kufur. Mas Manto ngantuk banget. Habis ngapain antum? Begadang, istri satu begadang pula. Ya Allah. Hah? Mau ngapain lagi? Sama siapa, Mbak Mukhlis? Ya Allah, ini pada enggak betah apa ngelonin bini di rumah. Ah, ya Allah. Bosen ya, itu lagi. Makanya ketemu teman-teman aja. Ya Allah. Mas Manto. Hah? Iya, orang mah di rumah ngapain antum begadang, Mas Manto? Ya Allah. Ah, ya deh. Ah, coba baca di sini. Ainur, ini juga nih enggak. Masih puasa antum? Udah enggak? Udah 40 hari kan? Hah? Banyak. Udah banyak. Istri. Mas Manto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarif hadhihi alwasitah. Hey, mana hunaka? Yang mana tuh? Waduh. Hunaka wasitatun min man asbathaha faqad kafara wa hiya allati dzakaraha syaikhu rahimahullah. Ah, di sini perincian yang kedua. Tadi yang pertama, siapa yang menafikan perantara antara Allah dengan hamba, yang menafikannya maka dia kufur keluar dari Islam. Yaitu perantaraan maksudnya apa? Tabligh ar-risalah, penyampaian risalah. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh kita mesti ada perantara dengan Allah, rinci dulu, jangan langsung vonis. Rinci, apa maksudnya? Begitu. Nah ini thariqah ulama. Beda dengan thariqah juhala. Kalau thariqah juhala terburu-buru, gerasa berusuh, langsung vonis. Nah, kalau thariqah ulama, rinci. Nah baru yang kedua. Nah ini di sini ada wasithah, siapa yang menetapkannya? Kufur. Kalau tadi siapa yang menafikan? Kufur. Sekarang siapa yang menetapkan? Kufur. Kebalikannya. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Terus wahia ayyattakhidha wasithatan bainahu wa bainallahi. Ayyattakhidha. Yuk di sini. Hah? Ada domah. Ya, salah. Bisa juga dijadikan. Nah, kalau di sini bagus sih yaitu dia ada fa'ilnya. Seseorang tadi. Ayyattakhidha. Wahia ayyattakhidha wasithatan bainahu wa bainallahi. Yad'uhum wa yatlubu minhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim. Wa hadhihi al-wasithatu man athbathaha kafara ijma'an annahu la wasithata bainana wa bainallahi fi 'ibadatihi. Bal yajibu 'alaina an na'budu Allah wa nad'uhum mubasharatan wa biduni wasithatin. Wa an natluba minhu asy-syafa'ata. Kencengin dikit suara itu. Ya, kencengin dikit suaranya. Wa an natluba minhu syafa'ata biduni wasitatin wa an natawakkala 'alaihim biduni wasitatin bainana wa bainallahi. Qala Allahu ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ma qala ud'uni biwasitati fulanin aw ittakhudhu wasitatan. Itu pelamar. Aw ittakhidhu takhidhu wasitatan wa hadhihi alwasitatu min man asbathaha faqad kafara wa hiya annahu yaj'alu bainahu wa bainallahi wasita yasrifu lahum shay'an min al-ibadati yasrifu lahum shay'an min al-ibadati min ajli an yuqarribuhu ila Allahi kama yaqulu al-musyrikuna. Nah di sana ada juga terdapat wasithah, siapa yang menetapkannya dia kufur. Ini yang ditetapkan, yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahia ayattakhidha wasithatan bainahu wa bainallahi, yaitu yang dia menjadikan ada perantara antara dia hamba dengan Allah, yang dia akhirnya beribadah kepada perantara tadi, meminta kepada perantara tadi syafaat, bertawakal kepadanya. Maka wasithah seperti ini, siapa yang menetapkannya berdasarkan ijma', dia kufur. Berdasarkan ijma', dia kufur. Kalau tadi ditetapkan apa? Tablighu risalah, mesti ada rasul, mesti ada malaikat yang menyampaikan risalah. Siapa yang mengingkarinya, menafikannya, kufur. Sebagaimana kaum ya sufiah ekstrim yang mereka tidak lagi mau memakai syariat Rasulullah SAW karena sudah merasa ma'rifat, sudah merasa hakikat mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kufur berdasarkan ijma'. Nah, demikian pula siapa sekarang di sini wasithah berupa antara dia dengan Allah, kemudian dia bertawakal kepada wasithah tadi. Berdoa kepadanya. Ya, dianggap diri dia kotor, maka wasithahnya yang bersih. Diri dia ini penuh dosa, wasithahnya itu yang wali. Diri dia dianggap doanya tidak terkabul, tidak pantas langsung berdoa kepada Allah, wasithahnya yang layak, sehingga dia memberikan doa kepada wasithah tadi, kemudian bertawakal kepadanya, minta syafaat kepadanya, maka dia kufur. Ya. Yad'uhum yatlubuhum yatlubu minhum asy-syafa'ah. Fa hadhihi alwasithatu man asbathaha kafara ijma'an. Ya, li'annahu la wasithata bainana wa bainallahi fi ibadatihi. Karena tidak ada yang namanya perantara-perantaraan antara kita dengan Allah dalam peribadatan kepada Allah. Enggak ada. Ya Allah Ta'ala berfirman mengenai ibadah yaitu doa. Wa qala rabbukum ud'uni. Dan Rabb kalian berfirman ud'uni. Doa adalah ibadah, kata Nabi SAW. Ad-doa huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka dalam ibadah enggak boleh ada perantara-perantaraan. Langsung antara kita dengan Allah, walaupun sekotor apapun diri kita, Walaupun sekotor apapun diri kita, semaksiat apapun diri kita, sejauh apapun diri kita dengan Allah, ya, maka langsung berdoa hanya kepada Allah. Banyak golongan tersesat seperti ini. Kaum Nasrani pakai perantara anak Tuhan katanya, Yesus. Yahudi, Uzair, dan seterusnya. Nah, adapun kaum muslimin tidak. Ya. Kemudian bal yajibu alaina an na'budallah, bahkan wajib bagi kita langsung beribadah kepada Allah. Wa nad'uhu mubasyaratan, kita berdoa pada Allah secara langsung tanpa ada perantara. Dan kita meminta kepada Allah syafaat tanpa ada perantara. Kita bertawakal kepada Allah tanpa ada perantara. Antara kita dengan Allah enggak ada. Kita bertawakal langsung kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Maqala, Allah tidak berfirman, berdoalah kepadaku dengan perantara si fulan, atau jadikanlah perantara dalam berdoa kepadaku. Kalaupun ada perantara yang Allah perintahkan, itu semua sudah tertuang dalam syariat, yang diperbolehkan dalam syariat, yang ada di Al-Quran maupun As-Sunnah. Semisal apa? Jadikan perantara antara kita dengan Allah, beramal soleh. Ya, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, ya, doa orang-orang yang soleh, Rabbana amanna faghfir lana wa qina adzabannar, wahai Rabb kami, kami telah beriman. Nah, dia sebutkan imannya dulu berupa amal soleh, maka dia minta, ya, ampunilah kami dan selamatkan kami dari neraka, dari adab neraka. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah kalian dengannya. Nah, dengan asmaul husna atau dengan perantara orang soleh yang masih hidup dan dia mampu merespon, ya, request doa kita. Nah, ini boleh. Selain dari itu enggak boleh. Fahadhil wasitatu man asbataha faqad kafara. Maka wasitah yang kedua ini, siapa yang menetapkannya maka dia kafir. Ya, kebalikan dari yang pertama, siapa yang mengingkarinya dia kafir. Yaitu risalah, kerasulan, malaikat maupun kerasulan dari para rasul. Wa hiya annahu yaj'aluhu bainahu wa bainallahi wasaita yasrifu lahum syai'an minal ibadati min ajli ay yukharribuhu ila Allah. Yaitu dia menjadikan antara diri dia dengan Allah perantara yang akhirnya dia palingkan sedikit saja kepada mereka, kepada perantara-perantara tadi dari ibadah. Kenapa? Min ajli ay yukharribuhu ila Allah. Karena dia ingin mendekatkan diri dia kepada Allah. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh kaum musyrikun min qablu, sebelumnya, min qablu apa, musyrikun awalun. Ya. Ini ada min qablu, Mas Manto, biar enggak ngantuk saya tanya ini. Nah, min qablu, kenapa domba Mas Manto? Qablu, kok bukan min qabli, min qablin? Ayo Mas Manto. Hah? Ah, ngantuk banyakan begadang. Sama Mas Repi juga ya? Ya, aduh, aki-aki kapal api diajak ngopi. Aduh. Ayo Mas Manto. Apa, kenapa domba? Siapa antum namanya yang dari Lombok? Alfian. Udah pernah belajar nahwu ya? Nah, kenapa Alfian domba? Ayo. Kalau benar, dapat hadiah nanti dari Mas Manto, bukan dari saya. Nah. Fauzi, kenapa Fauzi? Nah. Diganti. Apa yang diganti? Ganti. Jangan ganti, nambah. Jangan ganti. Apanya yang diganti? Hah? Isim. Isim. Ya. Yang mana? Harusnya apa takdirnya? Hah? Kama yakulu musyrikuna min qablu. Ah, apa yang diganti? Itu domah iwat. Ya. Memang ya ganti juga artinya. Boleh juga lah. Iwat, iwat dari apa? Dari isim yang dihadap mahdhuf, ya, dihapus. Isim tersebut harusnya menjadi mudhofun ilaih dari qabl, seperti itu. Nah, terus lanjut dibaca di sini. Coba Syekh Fauzi. Baca ayatnya, kama yaqulu al-musyrikuna min qablu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'indallah. Fa yusamma hadhihi 'ibadatun. Fa samma hadhihi 'ibadatan. Terus qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Samma hadha syirkan. Wa nazzaha nafsuhu. Zainnya tasdid tu wazan fa'ala. Wa nazzaha nafsuhu anhu. Wa hadha huwa halu 'ibadil amwati wal adrihatil an. Yattakhidunal awliya'a was salihina wasaita 'indallahi. Yadbahuna lahum inda kuburihim wa yandharuna lahum nadara apa firman yanzuru wa yandharuna lahum wa yastaghfiruna bihim wa yad'unahum min dunillah fa idza qila lahum hadha syirkun qalu haula'i wasa'itu bainana wa bainallahi nahnu lana rafidu annahum yakhluquna ma'allahi wa yarzuquna ma'allahi wa yudabbiruna ma'allahi wa innama ittakhadnahum wasa'ita bainana wa bainallahi yablaguna yubalighuna allaha hawaijana. Perhatikan, ini poin penting. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan perhatikan di awal ini, waya'budun. Perhatikan, waya'budun. Apa artinya waya'budun? Mereka beribadah. Maka Allah menamakan perbuatan mereka yang disebutkan di ayat ini sebagai sebuah peribadatan. Perhatikan ya, waya'budun. Allah menamakan mereka beribadah. Ya. Jadi orang-orang yang menjadikan perantara selain Allah kemudian diberikan ibadah, nah Allah namakan mereka beribadah kepada perantara tersebut. Paham sini? Ngerti ya? Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum. Ya, ma la yadurruhum. Ma-nya itu ma apa namanya? Hah? Ma apa? Ma mausulah. Ma mausulah dia mabni. Mabni yang sukun fi mahali apa? Hah? Kok fi mahali jarin? Mahali nasmin sebagai maf'ulun bih dari ya'budun. Nah ini perhatikan, wa ya'budun, dan mereka beribadah kepada Allah, kepada selain Allah, ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, wa la yanfa'uhum, maupun yang tidak bisa memberikan ya mudarat maupun manfaat kepada mereka. Perhatikan, Allah namakan mereka sedang beribadah. Apa perkataan mereka? Wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Ini perkataan mereka. Mereka, jadi kata mereka ini, ya, mereka menunjuk ke perantara-perantara. Si musyrik ini berkata tentang perantaranya yang dia jadikan perantara antara diri dia dengan Allah dalam hal ibadah. Apakah itu dari kalangan nabi, dari kalangan orang soleh, para wali, para ajengan, ya, maupun sunan-sunan, habaib, kiai, ajengan dan seterusnya. Musyrikin ini berkata, mereka ini perantara-perantara ini syufa'auna indallah, yang akan memberikan syafaat kami nanti di sisi Allah. Dan Allah sebutkan mereka beribadah kepada perantara tersebut. Wa ya'buduna min dunillah. Ya, min dunil. Perantara tersebut dapat memberikan manfaat enggak kepada mereka? Mudarat enggak? Enggak bisa sedikit. Ma la yadurruhum, ma-nya itu ma mausul fi ma'lin nasmin maf'ulun bih. Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Bisa dipahami sini? Ngerti? Kemudian fasamma hadhihi ibadatan, maka Allah menamakan perbuatan ini sebagai sebuah bentuk peribadatan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu ma fis bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanallahi wa ta'ala amma yushriku. Katakanlah, apakah aku akan mengabarkan kepada Allah Bima la ya'lamu, tentang apa yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi. Subhanallah. Ini pengingkaran. Ya, pengingkaran. Atau nabiun, hamzahnya ini istifham, istifham apa namanya? Ingkari. Pengingkaran. Subhanallah, maha suci Allah wa ta'ala amma yusyriku. Dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka Allah namakan ini sebagai perbuatan syirik. Wa nazzahu nafsahu. Dan Allah mensucikan dirinya anhu dari hal tersebut. Maka inilah halu ubadil amwati wal adrihati al'an. Inilah kondisi para hamba-hamba amwat, orang-orang yang telah mati dari kalangan salihin, aulia wal adrihah, kuburan keramat al'an saat ini. Apa sih motivasi para ziarah, peziarah yang datang ke kuburan keramat-keramat tadi? Di malam-malam tertentu atau di waktu-waktu tertentu, di saat-saat tertentu, dia rela safar jauh-jauh, kemudian dia bertakarruf di situ dengan meditasinya dan yang lainnya. Apa sih motivasinya? Nah, mengingat kematian. Apa sih motivasinya? Mendoakan sang penghuni kubur. Tidak ada motivasi lebih dari itu. Yaitu apa? Ngalap berkah. Apalagi ingin keinginannya dipenuhi. Apalagi ingin mendapatkan syafaat dari sang penghuni kubur tadi. Lengkap sudah kemiripan mereka dengan musyrikin terdahulu. Yang di surah, yang di Al-Quran tadi, yang wayabuduna min dunillah, ini Allah sebutkan keadaan musyrikin terdahulu. Apa yang mereka lakukan saat ini kurang lebih 11-11, gak pakai 11-12, 11-11 dengan musyrikin terdahulu. Allahu musta'an. Wayattakhiduna al-awliya'a was-salihin wasa'ita 'indallahi, dan mereka menjadikan para wali-wali, orang-orang saleh sebagai perantara di sisi Allah. Mereka menyembelih untuknya. Akan begitu ya, 'inda kuburin, di kuburannya. Mereka datang ke kuburan wali, kuburan sunan, dalam acara haul, dalam acara apa, kemudian mereka sembelih kambing, sembelih ayam dan yang lainnya. Ya dan billah. Padahal Nabi bersabda, "Mantabaha li ghairillah faqad asyrak." Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berarti telah berbuat syirik. Syiriknya enggak main-main, syirik akbar, ijma para ulama. Kalau seseorang bersumpah atas nama selain Allah, atas nama selain Allah dia bersumpah demi ini, demi itu, hukum asalnya syirik asghar. Dirinci, kalau dia mengagungkan objek sumpahnya tadi seperti pengagungan dia kepada Allah, baru syirik akbar. Tapi kalau orang bersumpah demi cintaku padamu, syirik asghar. Demi NKRI, syirik asghar. Tapi kalau dia mengagungkan NKRI seperti pengagungan dia kepada Allah, maka syirik akbar. Tapi kan umumnya begitu, keceplosan atau apa. Demi gitulah. Syirik asghar. Nah, kalau menyembelih, ijma para ulama itu kalau dilakukan, diberikan untuk selain Allah, syirik akbar. Paham syirik akbar dengan syirik asghar? Paham enggak? Ya, paham enggak? Memang para ulama menyatakan, ini mayoritas ulama, dua-duanya sama-sama tidak diampuni. Dua-duanya sama-sama tidak diampuni karena keumuman ayat ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Keumuman ayat ini, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini di luar pendapat ada ulama yang menyatakan status syirik asghar seperti al-kabair. Namun yang rajih ialah pendapatnya ini. Namun perbedaannya, kalau syirik asghar tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Kalau syirik akbar mengekalkan pelakunya di neraka. Apa salah satu perbedaannya lagi? Di dunia pelaku syirik asghar tetap mukmin, walaupun mukmin kurang imannya. Di dunia pelaku syirik akbar apa ponisnya? Musyrikin. Paham enggak di sini? Ya. Di dunia maupun di akhirat, amal pelaku syirik asghar yang terhapus ialah sebab dia syirik asghar kan. Misal dia riya, kajian, dia sholat, dia sedekah, dia haji umroh, ya dan billah, ayo, karena ingin dipuji, ingin dilihat, amal itu aja. Kemarin-marin dia menafkahi istrinya, ikhlas, terhapus enggak? Enggak. Kemarin-marin dia membantu orang miskin, ikhlas, terhapus enggak? Enggak, yang terhapus amal yang dia ada riaknya saja. Nah, kalau syirik akbar terhapus semuanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, kan begitu. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapuslah amalmu dan kau di akhirat menjadi orang yang rugi. Pozan udah datang. Emangnya udah azan? Udah. Nah, berarti habis zuhur kita lanjut lagi. Insyaallah. Sampai mana tandain? Ya. Baik, nanti habis zuhur kita lanjut lagi. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina